Majiam Syamsia halaman 26. Yang biasa dan yang mudah sih. Jadinya sering dalam penyampaian dan ini akun nyakan pembagian kulino ini apa sahaja. Dalam penyampaian kita nyakan ini sering dapat kuli na yang di ke juzuk maya ke juzuk tarif na yang ke juzuk tarif. Kuli na yang di ke juzuk tarif na ke juzuk tarif. Yang betul-betul memang nak kuli di juzuk tarif na yang ke. Tapi yang di ke juzuk tarif kuli nanti yang di ke yang ke juzuk tarif kuli hari ini yang salah. Yang bicara katanya bukan tarif, tetapi mahiyah. Masuk dalam mahiyah, diri yang pertama diri mahiyah atau juzuk mahiyah atau amrun kharij dari mahiyah, bukan dari tarif. Tarif lafai yang tak pakai untuk takuturi sesuatu gegoh. Adakala takuturi mahiyah, adakala kon kuduri mahia. Maka pembahasan bukan masalah tarif. Untuk baru duduk tarif, menyota tarif dengan jenis dan pasal mungkin tarifnya hatanya menyota tarifnya. Tapi tarif hanya ente dengan jenis dan pasal. Maka saya akan jadi kejuzuk tarif. Tetapi bahasa katanya juzuk mahia. Jadi mahiyah adalah hakikat sesuatu. Jadi ente lafai kuli adakala diri mahiyah. Mahiyah apa? Yang kita nyakun mahiyah mu'arab. Biasa tak tu mahiyah mu'arab, betul? Coba ada contoh insan. Jadi mahiyah, mahiyah insan. Insannya mu'arab. Ini beda surah apa yang ya, wadah beda tapi beda rupa beda kan kau leh. Saya baju tu tak hor macam pokok ni kan menang-menang lah. Jadi biasa kita kan juzu tarif. Nyenan pegadah sabok yang salah. Yang betul juzu mahiya. Jadi kuli adakala diri mahiya. Adakala juzu mahiya. Adakala keluar. Ya, bukan diri mahiyah dan bukan juzu. Amrun kharij daripada mahiyah. Mahiyah tu menyatakan mahiyah mu'arraf berarti katanya telah membicarakan tentang tarif. Sedangkan katanya golong membicarakan tarif baru membicarakan tentang lapai kuli. Duduk-duduk baru tadarkif menjadi tarif. No golong. Maka bukan juzuk mahiyah daripada mu'arraf, tetapi juzuk mahiyah matahtah, mahiyah badan di bawahnya. Jadi yang pertama ini katanya takuri nahu lafai kuli. Berulang lafai kulinya terbenar kepada banyak afrad. Nyo afrankun madak kamu juzi. Jadi insan sabulapa yang kuli. Di bawah insan banyak juzi. Juzi adalah afrad. Umpamanya Zaidun, Amrun, Bakrun yang juzi daripada insan. Juz'i daripada insan. Jadi insan sabuh lafai kuli yang terbenar kepada Zaidun, Amrun dan Bakrun dan lain-lain. Maka Zaidun, Amrun dan Bakrun yang bukan juz'i bagi insan. Bukan di bawah bakal karena kuli insan di luar. Terbenar kepada titik semua di bakal dari lain-lain. Maka dia diatur Zaidun, Bakrunnya di bawah juz'i insan kuli. Jadi sabuh lafai kuli yang dianya adalah mahiyah juz'i yang ada di bawahnya, maka kulinya dukunan no. Apabila juz'i kulinya juzuk mahiyah barang di bawahnya dengan kuanda kulli zati ataupun dakhil. Jadi makna kulli dakhil dalam mahiyah, lafai kulli yang jid ke juzuk mahiyah bagi barang di bawahnya. Umpamanya benar insan, di bawah insan zaidun amrun bakrun. Umpamanya hayawan, di bawah hayawan zaidun bakrun ji. Tapi beda ini, menyo insan diri mahiyah zaidun bakrun. Menyo hayawan bukan diri mahiyah. Hayawan tanisbah kepada zaidun bakrun. Karena didik hiuman tibaka tiali menemendunya kenyo juz'i yang berada di bawah hayawan. Karenanya mandunya hayawan, berarti i juz'i yang ditanam di bawah hayawan. Tabanding antara hayawan dengan zaidun, apakah hayawannya diri mahiyah zaidun? Tetapi hayawannya dia ke juz' mahiyah zaidun, maka yang dikenal dakhil, dakhil dalam mahiyah. Tapi menurut insan dan nisbah kepada zaidun, insan adalah diri mahiyah zaidun, makanya dikun no. Jadi jir ke juzu mahiyah barang di bawahnya. Tak ibarat juga ini hanya ibarat. Ini jadi marah mana ni bu? Makanya punya perbezaan. Makanya jadi ini akan dirasakan tak lebih ibarat lebih tak ke itu yang mana. Jadi yang ini ibadah lafai kulli yang dianya itu tamam mahiyah barang di bawahnya. Ini mahiyah kepada mana di lepas? Tamamu mahiyati madataha, sempurna mahiyah barang di bawahnya. Jadi insan sabuh lafai kulli yang di bawahnya na zaidun amrun bakrun. Ini insan adalah kesempurnaan mahiyah zaidun bakrun amrun. Berarti mahiyah zaidun adalah hayawan latih ataupun insan. Taban mahiyah dengan di bakrun bakal menjadi taban kalau mahiyah kuai. Kita buat mahiyah yang beda berarti. Pak beda jadi nanti malu kak. Yang beda dapat jadi cuma juga kunci bedanya apa beda? Beda di pada ta'ayun sahas, pada tasakhus. Zaidun adalah hayawan nateknyo, amrul hayawan nateknyo. Jadi mentakyinkan antara juz'i dengan juz'i yang lain adalah dengan tasakhus. Tasakhusnya hanya tamam dalam juz'u mahiyah. Yang alibi tasakhus pada juz'i yang adalah alibi di luar daripada mahiyah. Jadi yang mahiyah siapa? Sebab dia tak pegang mahiyah insan, mahiyah sidik berbeda dengan mahiyah siumar. Berarti sidik punya mahiyah roji, siumar punya mahiyah roji. Berarti sidik rumah hanya satu mahiyah. Maka insan hanya berarti yang nak didik semua juga dari insan. Yang mahiyah insan adalah hayawan nate tagar hana tasakhus, adanya hana wujud. Nah, insan nici sekal kabo insan baik didik semua bakal dari mahlum baik. Sebab minyak didik yang hayawan nate yang tak mayan. Cuma hayawan nate yang mayan ini nagai mayan. Insan ke insan hayawan nate hana gai mayan baik kalau benda yang kamu ayan pada nejo madanya kemarinan insan burung-burung kaya mana insan dapat nyukum burung-burung kuli yang cuma tak tahu lalu itu kode kanida anak-anak Sedangkan materi kebudayaan tadi, insan adalah bapak kuli yang banyak orangnya. Dan banyak orang, dirinya insan. Berarti mayat daidur adalah hewan apa? Hanya roh kasapus. Syakhas yang muayyan hanya digamong dalam mayat. Cuman syakhas yang muayyannya punya kata alibi. Sebab untuk membedakan antara dua buah benda yang bersatu mayat, maka dibedakan pada alibinya. Yang kita tahu ketika sama mengandung sabuk bedakan, apa beda mana tandanya mana tu? Beda tandanya mana perinan apa itu? Ada tu perinan ni, lain nanti orang lain tandanya berarti beda. Yang tempat nama beda, mana namanya yang justru kita? Nama kan justru kita? Namanya pada dari dulu, tapi dari tulisan tambahan itu yang dengan membedakan antara kita dan orang kita tu. Mihana, tunggu kita mihana beda apa nanti. Jadi ketika tulisan nama yang membedakan antara kita dan orang kita tu, haruskah tulisan tersebut bahagian daripada kita? Nah, berarti mumayyiz perbedaan yang membedakan antara satu juz'i dengan juz'i yang lain, tidak mesti perbedaan tersebut ditamong di dalam mahiyah. Boleh amrul kharij daripada mahiyah ataupun alibi. Makanya perbedaan sidik dan rumah adalah pada ta'ayyun syakhasnya. Mungkin dari segi mahiyah apa luar hayawan nantai berluar mana beda. Cuma hayawan nantai nyo nanti sidik. Hayawan nantai nyo nanti rumah. Jadi tak cakus tasyakus yang ada pada titik dan tasyakus pada rumah keluar daripada mahiyah. Maka yang mahiyah ini tok hayawan nafri. Siapa yang mengatakan mahiyah insan secara umum? Karena titiknya adalah insan. Titiknya adalah insan. Maka mahiyah insan nahinah. Yang kecil ketika kacok lafai insan ataupun makna insan dengan zaidun tabandih dua ini, insanyo banyak makna bagi haiwan tadi. Insanon satu lafai yang diibaratkan daripadanya daripada kata-kata haiwan nate. Menentang itu haiwan nate, itu insan. Berarti insan mana lagi haiwan nate? Menyatakan insanyo kepada sidik, maka insanyo adalah mahiyah sidik secara sempurna. Kapuno dungu kananina, haiwan kananina, nate kananina. Maka insan dinisbah kepada titik dekun kulinya nomi no. Sedangkan tajuk lapai lain lapai hayawan tu yang juga zaidun amrun bakrun no juz'i di bawah hayawan, tapi hayawannya dinisbah kepada titik bukan mahiyah secara sempurna, tetapi hayawan itu bahagian daripada mahiyah. Maka dekun kulinya dahil dalam mahiyah. Tajuk nape juga lapai kuli yang di bawahnya banyak usia termasuk tidak bakal rumah dari. Maka nape wanita nisbah kenalnya adalah kuli yang ditamu di bawah mahia. Wanita tajuk oleh ini maji umpama maji. Juga tidak rumah bakal dari kerana di bawah maji ini, karena maji termasuk tidak rumah di bakal dari. Jadi dia nisbah lapai maji kepada zaidun nyan masihnya lapai kuli yang kharij daripada mahiyah daidun. Daidun mana punya mata tahu. Nyo yang boleh mata tahu. Nyo yang mana terserah mana terdupu mata tahunya. Jadi mata tahu tajuk oleh tahu lapai kuli. Di bawahnya banyak juziat, banyak juziat, banyak afrad. Apabila lapai kulinya diri mahiyah tamam, yang keluar tamam mana. Karena tasyakus hanya jitu jitu mahiyah, maka hayawan nate itu kesempurna mahiyah ini. Cuma untuk membedakan itu saja. Jadi apabila jinnya adalah tamam mahiyah, bukan menyodapi dalam mahiyah, bukan kuli zati itu jenis yang pasal, menyodapi bukan kuli yang ini. Tidak begitulah sebenarnya. Oleh jadi hanya surah ini itu surah. Dan berulang kuli, adakala bahwa ada yang kuli itu tamam mahiyah barang yang ada di bawahnya kuli. Panye barang daripada segala juziat. Dan adakala dakhil dalamnya mahiyah atau kharij daripadanya mahiyah. Yang sabo gue sabo ko katunan. Yang baik tergabung tamam dan dakhilnya itu. Kuli adakala tamam dan dakhil sabonya itu. Tamam dan dakhil dari. Jadi ada kala tamam dan ada kala dakhil atau kharij. Mungkin hanya dipakai wow pada antara dakhil dengan tamam. Karena tamam dan dakhil hanya tentang tentang apa? Antara tamam dan dakhil hanya habis menentang. Tapi dakhil dan kharij menentang apa? Mungkin hanya dipakai wow. Jadi dipakai wow. Dan jumlah yang pertama yang ditamam mahiyah barang di bawahnya itu no, no hakiki. Bersamaan ada ia itu yang ta'adud syakhas, banyak afrad di bawahnya. Dan bermeladiannya yang banyak afrad itu makul, lafai yang dikun pada jawab mahuwa. Yang dikun ke jawab mahuwa. Baiklah, dan aku dengan dua pertanyaan. Yang pertama, mahuwa. Yang kedua, huwa ayyushi huwa. Biasa ayyushi, nombor juga. Mahuwa ayyushi huwa. Yang dengar ada depu, apa beda? Mahuwa dengan ayyushi huwa. Menyo mahuwa, putranya. Menyo ayyushi huwa, yang terbi. Yang ter dengan putra, nasabah. Putra oleh kami yang terus oleh kami nganar menyotok yang doh kami. Berarti dia yang doh kami yang perlihatkan baik-baik bumeri macam beda melemo kat dia kan. Dia tak siapa melemo, beda melemo lah. Ayu syek huwa barang mana sesuatu yang doh kami terus kami nganar yang kami mentang dia macam jik jawaban bagi ayu syek menyukur dan katul. Tapi ni yang mahuwa putra ni kamenya nyan macam tu. Kayaknya tidak nyan nyan, mah putra kamenya putra. Lain. Jadi mahuwa putra ni kamenya. Ayu syiwa doh kamen untuk perbezaan kan. Jadi dari dua buah pertanyaannya, menyu mahuwa untuk dekuah makna sebenarnya. Nah, pertanyaan dengan mahwa untuk mengetahui makna sebenarnya daripada kalimatnya putra yang sebenarnya. Sedangkan menyo ayushi huwa nyo yang tergi. Yang penting wujud aku beda dalam antara syiknya dengan benda lain. Maka jawaban daripada ayushi hanya berlain dengan mahiya. Jadi menyokuli adalah makul lafaz yang dipakai ke jawab mahuwa. Mahuwa bihasa bisyirka dan mahuwa bihasa bil khususia ma'an secara besar peserta. Jadi kejawaban bagi pertanyaan mahuwa bihasa bisyirka dan mahuwa bihasa bil khususia. Nyandok untuk jawaban mahuwa. Menyemah huwa bihasa bil khususia mahuwa tayun. Ini putra. Hayawan matai. Mahuwa tayun wa amrun wa bakrun. Jawaban hayawan matai sih. Jadi ada pun insan. Mahuwa tayun insan. Mahuwa tayun wa amrun insan. Jadi insan jika jawaban mahuwa bihasa bil khususia tadi manyong tabok. Dan jika jawaban bagi mahuwa bihasa bil khususia lelil pertanyaan. Tapi dalam yang tabat mahiya Zaidun Batrun Amrun. Jadi mahuwa Zaidun wa Batrun. Jadi cuma dua kali putra ya. Jawabannya insan. Pertanyaan kedua nanti mahuwa Zaidun insan ya. Jadi lafai kuli yang jid ke jawaban mahuwa khusus dan mahuwa lele yang dikenal mahuwa sabok dan mahuwa lele menyajid ke jawaban bagi panduannya kemahuwa sabok dan mahuwa lele yang dikenal kulinya No. Lagi contoh insan. Ataupun hanya ta'abud sekelas. Ataupun adalah no hakikinya tidak ta'abud sekelas. Menyana ta'abud sekelas, dianya itu makul fi jawabi mahwa, yang di haba yang diucapkan pada jawab mahwa dengan sekira-kira khususiat mahwa. Lagi contoh lapa jamsun. Mahwa jamsun jawabnya ainul mudi'ah. Yang mahwa jamsun hanya lihat tadi sirka. Menyata kusirka nanti kita jawab ainul mudi'ah. Mahwa jamsun wal kamarun ainul mudi'ah. Katalah bulu bukan mudi'ah. Karena bulu saya katulah mana itu mudi'ah. Yang mana bahwa dan maka dia nyano pada ketika itu adalah sabokuli yang makul yang diucapkan atu sabok atau diadu banyak. Jadi nak pemakaian lah no ke sabok bila berarti sabok dan pemakaian ke banyak bila berarti banyak yang bersatu yang ittifaq dengan hakikat dan mengandungnya jadi jauh bagi mahwa. Apulu ulungkun. Inata karnarita sungguh gata tuku sesungguh arat sesungguh maksud anal rata sungguh maksud daripada wata ini mapala itu mengetahui kaifiat iktinas majhulat tasawuriat daripada maklumat tasawuriat iktinas menyoba dicim memburu dicim ataupun buru rusaknya dikinas jadi mencari sesuatu yang dikinas cuma biasa pemakaian ini ke bapak mencari berburu ini menyanyo memburu maju ular ada memburu anak buru. Hah? Mengenal. Mengenal. Ya, apa majhul, Pak? Ya, ke majhulat memburu cepu lah. Cepu. Mengenal gitu. Adalah mengetahui kaifiat untuk mencari majhulat tasawuriyah daripada maklumat tasawuriyahnya yang kena ikut. Maksud menang. Waya dan berbulat dengan yang majulat latuk tanasu tidak diperdapatkan akan dia dengan juziah. Jadi untuk tepua majulatnya bukan dengan juziah tapi dengan kuliah. Betul ya? Dibuat kutau mulai yang kita jajah hari ini majulat di ketahuikan bukan dengan juziah tetapi dengan kuliah. Pada dalil pula sesuatu yang hanya dipulih itu pun amika yang lebih khusus ataupun amika yang lebih umum kita yang itu menawarkan hanya ditepu atau benda yang namanya pernah yang hanya ditepu lah bukan hanya ditepu ya, ditepu lah ditepu lah bermakna ulun hanya ditepu tiki. Hanya ditepu mana tiki. Ketika tak perlu curi tiki, apakah kami tahu saya yang lebih umum daripada tiki atau yang lebih khusus daripada tiki tau? Pura minta, gimana tu? Jika ni bukan apa? Tiki adalah guru sawo. Tahu guru sawo tiki? Adapun tikinya alat di alat itu. Alat kalau alat tikin, luar dah alat. Tak kau tikin alat ni ada alat kuah dan alat ni. Jadi waktu putuli kita mencari yang lebih kuah ni. Alat kos terbatu. Kita membarang tu. Taman dah mulai terbatu. Perhubung mulai berakhir ni. Jadi mencari yang lebih kuah yang kita kapai ulungnya. Jadi pas masyarakat antara bendanya dengan benda lain yang nara memori ulunya. Umpamanya, sikin benda tajam. benda, mana jokbun, benda. Benda mendikin, rakyat orang benda. Tapi tak peduli dikin ni dengan benda. Jadi kau tak ada gambulang, bubulang dari dikin. Dikinnya, dikin. Dan tante macam, tante anak lebih umum, air kepul. Dikinnya dikin. Tapi tak ada mana yang duksel, kan jelas. Tapi mencari bahasa yang lebih luas. Yang lebih luas dari dikinnya kau tak. Benda kah kakun, alat kah kakun, berdo kah kakun. Jadi mencari bahasa lain yang lebih luas. Makanya juga majhulat tidak didapatkan dengan juziah, tetapi dengan kuliah. Bahkan tidak dibahaskan daripadanya juziah pada segala ilmu. Dalam ilmu-ilmu ada pembahasan tentang juziah. Maka litabayyuriha, karena tabayyurnya juziah berubah-ubah dan hana tertabiknya juziah. Jadi kalau pegang makna dikin bulan juta iya baik itu melupakan ini kalau ringan. Banyak dikin kegedina dikin ke lagi bentuk yang karena bu dikin di nanti. Umur muda baru dikinnya, mesti nak ada dikin yang akan datang kepada tuan berdoji. Bukan nanti itu. Dikin ji betul, karena nama makna kuliah bagi dikin dah boleh tengok. Nama makna yang kuliah bagi dikin sehingga wakena afradain yang beda kadang-kadang umat gak ada berikinnya bikin cita itu mana kuliah kan ada boleh so pegah pun so purno mana kuliahnya ini sebenarnya istimbar-istimbarnya dihadiannya darinya kurang bila karase dengan hukum daripada ayat dan hadis yang kana kurangnya dapat berdukuh hukum yang dalam berdukuh lah dengan kuliah yang nanginan hana hadis, hana ayat, itu hukumnya dikatanya dikin, kali damurno, jamuntun kali damurno, jamuntun mana dikin, mudik, dikin waktetaru, kenapa dungoh dikin kesimpulan, lalu drone, kenapa yang kau bukan dikin itu lah dikin sebenarnya sehingga waktetaru, model baru akan berdukuhnya dikin, nampak anjing, ji maikulah, kalau mana dapat pembeda. Kantongnya kalau dia berapa yang dikin dalam hadir dan nantinya dia balain, ada lain yang apa nanti kayaknya segi persamaannya, segi perbedaannya tapi segi persamaannya tetap dia artinya dikin berarti tepat walaupun segi perbedaannya cuma menjelaskan yang mana rasanya mana ada kebohonan bahkan perbedaannya mana keinginan perbedaannya dia kubur nyorainya betulnya hitam, ini putih yang mentalnya berapa kali bentuknya bang petak ini yang mentalnya sedikit ini tapi perbedaannya hanya mengaruh pada nama jadi aku akui perbedaannya hanya mengaruh pada nama makanya itu nyok nama di titik menansi hukum hukum yang mana? Meno nah apa buat apa? Apa itu mau apa? Sama hanya, maka beda tapi dia bedanya hanya mengaruh yang boleh pulang yang ada dalamnya makanya sama enggak terjadi bias. Jadi bila rasih, lagi ditanya maka rasih pada makna dikin, maka kita lupa dikin model baru secara berani jawabnya dikin. Ada beda apa dikin? Nah. Bahkan tidak dibahaskan daripadanya juziat pada ilmi karena berubahnya juziat dan hanya tertabiknya juziat. Walihada maka karena ini, jadilah nazar ulama mantep itu tersimpan ada penyata juziah kuliah lagi. Jadi yang dibahas mantep tentang kuliah dan mentabit pembahagiannya kuliah. Bal kuliu maka bermula tabur lafai kuli maka bermula kuli apabila dinisbahkan akan dia kepada barang di bawahnya. Kan dinisbah kepada barang di bawahnya betul. Makna di bawah adalah afrad yang terbenar kuli kepada afradnya yaitu barang di bawahnya. Jadi lafai kuli wadeta nisbah kepada barang di bawahnya daripada juziat maka adakala bahwa ada dianya kuli itu diri mahiyahnya barang yang di bawah. Jinya nyatinya langsung diri mahiyah itulah kuli. Dan adakala jinnya masuk dalamnya mahiyah ataupun keluar daripadanya mahiyah. kalebo. Wadafir dan berkelatuli yang tamung di bawah mahiyah, barang di bawahnya, dinamakan kulizati. Dan kuli yang harid daripada mahiyah, barang di bawahnya, dengan kuli yang ini. Walu yang kali sabuk ini. Jadi yang dakhil dengan kuli zati, yang harid dengan kuli yang ini. Berarti no, hanya tak mau ngelak zati, hanya tak mau ngelak zati. Karena zati dakhil, menyedakhil maknanya juzu. Sedangkan no bukan juzu, tamam. Tamam mahiyah. Maka no konkulizati konkulianiti. Yang kulizati mencih yang jid ke juzu mahiyah, dan kulianiti yang hari daripada mahiyah. Walupama dan kadang-kadang yuwalu dikatakan bermula dikatakan akan zati akhir barang yang tidak ianya barang dengan hari. Nanti urungkan makna kulizati yang kon hari. Menyayang kon hari, tidak mau no. Tidak mau mendakhir, tidak mau no. No, banyak hana hari. Hai diri mahiya, pani hai diri daripada mahiya. Berarti, no, kamu boleh tadi. Yang dakhir pun boleh tadi. Wahada ini urayan, ini tarif, dua umum daripada tarif pertama. Sebab yang tarif pertama, hai tidak mau no. Tarif kedua, tidak mau. Walau-walu. Dan bermula yang pertama, yaitu kulli alladhi yang ada, yaitu diri mahiyah barang di bawahnya daripada jizyah, itu no. Contohnya lagi insan. Maka sesungguhnya insan itu diri mahiyah didik dan diri mahiyah diumat, dibaga dan lainnya daripada jizyah. Diri mahiyah waliyallah tajidu wala insan. Dan bermula dianya mahiyah hijit diumah dibaka hana lubeh diatur insan kecuali dengan awarid yang dipusyaksi, awarid musyafisah yang keluar daripadanya, yang keluar dianya awarid daripadanya hijit karya anu keluar dianya awarid daripadanya hidup. Yang biha dengannya awarid terbedalah satu syafat daripada syafat yang lain. Jadi yang pertama ini wahia la tazidu. Mahiyah hidup tidak lebih daripada mahiyah insaniyah. Berarti hayawan apa? Hanar itu kan? Kun hayawan nate dan syafat maya itu. Pak nyanyanya ada tangkang ya nyanyanya. Yang gue jelas ke mahiyah didik itulah insan. Mana duit? Nah, mahiyah didik adalah di insan. Dan bermula dianya mahiyah didik tidak lebih atau insan, kecuali yang naluweh pak didik adalah dengan awarid yang musyafisah. Awarid artinya amrun kharid yang diputasyakus didik. Yang awaridnya keluar daripadanya didik. Biha yang dengannya awarid terbedalah satu syafat daripada syafat yang lain. Jadi untuk membedakan antara satu afrad dengan afrad yang lain adalah awarid. Awarid hanya termasuk mahiyah. Jadi ada bukan uno. Mahiyah kita bertanya, kapan nandu? Terbedai pada awarid. Kita punya waktu. Baru nari tapi ya diberi kunci anak dari ini dan dari karena yang kita kok beda di lirikan lisan lirikan bagaimana ini tadi yang dari satu bulan yang dulunya nak awal tapi awalnya jadi pembeda. Makanya pembeda antara titik rumah di bakar jali yang memandunya sesuatu yang keluar daripada Maria. Jadi kon terbeda pada Maria, kon terbeda Maria jadi dengan Maria rumah Maria tak tapi apalagi berbeda oleh awalnya. Kemudian berulano hanya sunyi. Adakah bahwa ada ianya no itu tanggut syafat pada hari. Jadi no nya tabo kuli yang syafat di afrad di pada hari banyak. Atau tidak ada ia hanya tanggut syafat pada hari. Maka jika ada ianya kuli itu tanggut syafat pada hari, maka dianya kuli yang ta'adduk syakhas pada karib itu makul lafal yang diucapkan pada jawab mahuwa bihasabi syirkah wal khususiyah ma'an. Jid kejawaban mahuwa secara masyarakat dan jid kejawaban mahuwa khusus. Ini tabuh tabuh kuni yang banyak abrat, umpamanya insan. Abrat ini jid numan bakal dali, kah banyak abrat. Insanio jid kejawaban bagi mahuwa lejon yang berarti khususnya. Insan kacok kejawaban mahuwa lejon. Dan insan jir kejawaban bagi mahuwa zaidun wa bakrun. Mahuwa zaidun wa bakrun, insan. Mahuwa zaidun, insan. Jadi insan jir kejawaban mahuwa akan jalan masyarakat. Dan jir kejawaban bagi mahuwa secara khusus. Yang gegen menyejir kedua bawah jawaban. Gegen kulli yang banyak afrad. Adapun kulli wujidah min afradihi fardun. Nah, baru ibu orang pada zaman. Ini yang nak baca orangnya. Ini nak bukan mungkin ke orang orang. Anda beri tahu kan kamu. Baik, kuli ujidah minta peradi. Ini yang tadi, memang tak ambil sakat itu. Jadi, kuli yang ujidah minta peradi afradun adalah makul ala fi jawabi mahuwa fi hasabi syirkah wal khususiyah ma'an. Bakal menang. Karena ketemu soal dengan mahuwa daripada tabo-tabo si, hanya tanya dianya itu soal untuk tuntut sempurna mahiya. Punya kata temannya dengan mahuwa, dia perlu mahiya juga. Katanya, mainnya hanya ada kepung pertanyaan. Insan kan kota, katanya. Insannya mahiya. Kembali bahasa, mungkin ada di buku kamus. Padahal kalau kamu mau memperoleh pengertian insan sebenarnya, insan itu kodrat, kuatrat, insan itu kodrat. Jadi pertanyaan laginya adalah untuk tanya mahiya. Makanya jawabannya tanya mahiya. Karena tersembuh pertanyaan dengan mahuwa tentang tabo-tabo syik, hanya tanya dianya itu untuk menuntut sempurna mahiya dan lagikannya syik. Maka jika adalah soal, itu soal daripada cik yang satu, ada yang menuntut bagi sempurna mahiyah yang muhtad dengannya cik yang satu. Ikmah wa zaidun, berarti mahiyah hidup yang katanya. Dan yang tak dapat antara dua bosi atau lelusi pada soal, ada dia itu tuntut bagi sempurna mahiyahnya cik yang satu. Mahwa zaidun wa patrun, berarti yang katanya adalah mahiyah yang mengikat zaidun dengan patrun. Tetap sama jawabannya warna teknya yang jadi masalah. Mahuwa zaidun jawaban ji insan, mahuwa zaidun wabakrun jawaban ji insan ji. Maka insan yang gekun kulli yang muta'andik sahas. Wadamamu mahiyatillah syi'ah dan bermula sempurna mahiyah syi' hanya sanya adaria dengan sempurna mahiyah yang masyarakat diantara segalanya syi'. Man kebetulan Zaidun Bakrun masyarakat pada insan, maka jawaban ini adalah insan. Kah, wala makana. Dan manakala adalah no itu ta'adduk syakhas, sebagai contoh insan. Nisaya adalah dianya itu sempurna mahiyah titip satu daripada afradnya. Jadi na tabuh no yang ta'adduk syakhas. Dan noknya di kejawaban bagi mahiyah titip syakhas. Maka nok adalah kesempurnaan mahiyah titip syakhas. Maka tak sempurna kau beri hanali lain. Putra mahiyah titip insan tok hanapai kamahli. Mahiyah nomah insan tok si. Jadi manakala adalah nok itu tak aduk syakhas. Banyak afrad di bawahnya dari contoh insan. Nisaya adalah dianya no itulah kesempurnaan mahiyah titip satu daripada segala afradnya. Fa'ilah tu ilah Zaidin masalah. Maka apabila ditanyakan daripada Zaidin menamitir dengan mahuwa. Gimana tu? Mahuwa Zaidun. Nisaya adalah makul pada jawab mahuwa itu insan. Jawab lagi insan. Mahuwa Zaidun jawab lagi insan. Karena insan kan memilih tidur secara sempurna. Sebab kita tahu mutasyakut ataupun benda yang muayyan hanya yang mau dalam mahiyah. Sedangkan pertanyaan dengan mahwa yang boleh menjawab mahiyah secara sempurna. Mahiyah tidur adalah insan. Maka kita yang mahwa itu jawabannya insan. Padahal dengan insan tak jauh. Karena sesungguhnya insan itu tamah mahiyah yang mutas dan yang tidur. Dan jika ditanyakan daripada Zaidin wa Amrin dengan mahwa adalah jawaban insan pula. Jawaban pada karena bersatu mahiyah, mahiyah jadi kemah Nabi dah, maka jawabannya insan. Di akhir karena sesungguhnya insan adalah yaitu kamal mahiyah keduanya Zaidin dan Zuma yang masyarakat ianya mahiyah antara keduanya. Pada jamaah maka tidak mustahil. Ya, mana ada jamaah? Mustahil itu bukan kamu. Maka tidak mustahil ada ianya insan itu makul pada jawab mahwa dengan sekira-kira khususiat dan dengan secara hirka ma'an agaran beserta. Jadi jawaban wal tajamannya mahwa zaidun secara khusus dia terjawab dengan insan. Tajamannya mahwa zaidun wa bakrun jawabannya insan ji. Berarti insan adalah lafai kulli yang muta'adid syakhas. Menyata kira tabuh kuli yang cuma tabuh afrad. Wajib katanya dengan secara tergabung menjadi jawaban kulinya. Ini adalah pai kuli yang tabuh afrad menjadi mata wabu. Mahwa jamsul. Kada buat tabuh jawaban. Mahwa jamsul wabak kuwa kamar. Ini tabuh jawaban dah. Nanti leh, karena memilih jamsul dengan kamar, anak lapar. Kapan jawab dengan mahiyah lain yang diikat antara Syamsul dengan Kamarul. Berarti sebab Syamsul hanya tahan dulu sekat. Kak, kemana? Lajar amat sudah pasti. Bila lajar amat berarti sudah pasti. Sudah pasti. Sudah berarti. Berarti. Berarti belajar mana aku mau nanya? Sudah pasti. Baik ini sudah, baik ini pasti. Benar? Lah tidak, mana aku, maka anak aku. Maka anak aku adalah insan itu makul pada jawab mahwa dengan segera-gera khususiat dan syirkah agaran beserta. Baik ini pun mau tangan ini adalah syakhas dan jika tidak adalah nok itu yang tak ambil syakhas, anak itu syakhas. Tetapi terhasarlah noknya pada syakhas yang satu, lagi contoh lapai syamsun. Di saya ada ianya Samsung itu makul pada jawab mahwa bihasabi khususiat mahbab. Kejawab Samsung secara khusus macamnya. Hanya kita jawab mulai ini. Karena ini hanya dilakukan. Karena ulun temannya menuntut mahwa daripada demikian syafat hanya dituntut ia melainkan sempurna mahiyah yang muktas dengannya. Karena hana para yang lain baginya pada karib sehingga dihimpulkan antaranya dan antara demikian syakhat pada soal. Dan temannya yang dari kabung mahwa samsun wa kubur dan itu hana lain kabung kalian. Tapi punya mahwa zaidun di dalam mahwa amrul di bersatu mahiya. Punya samsun kabung apra mahwa samsun habis. Makanya samsun di kejawaban bagi mahwa bihasabil khususia hana bihasabil syirkah ini. Sehingga ada ayahnya seseorang itu yang menuntut bagi sempurna mahiyah musyarakah menyona. Tapi hana wajah minta dan apabila kata sepuh sesungguhnya jika ta'adud lah syafatnya no pada karib nisaya adalah no itu makul ala kasirin pada jawab mahwa. Ada contoh besar menyono yang banyak abrak berarti no makul ala kasirin pada jawab mahwa. Dan jika hana ta'adud adalah no itu makul ala wahid pada jawab mahwa ala wahid. Kali yang lain ini, bak no ada dua macam no. Na no yang banyak afrad, na no yang tidak banyak afrad. Menyono yang banyak afrad berarti makul ala kafirin, kafirin, kafirin afrad. Tabu lapar yang kita pakai dan gunakan kepada banyak afrad. Jadi makul ala kasiri menyonok yang tabuh afrad dengan makul ala ala wahid. Jadinya kesimpulan, kesimpulan no na dua macam. nanok yang makul ala kathirin, nanok yang makul ala wahid. Yang ujung ini sama si jawab lima buah. Kalau dan maka dia nyanok pada ketika itu sabu kuli yang makul ala wahid atau ala kathirin. Dia baca beri bulan tu, dia dapat apa? Menyobanya afrad makul ala kathirin, menyobanya afrad makul ala wahid. Menyota gabung makna nau adalah kuli yang makul ala wahid atau ala kathirin yang bersatu dengan hakikat pada jawab makwa. Maka berulah kuli yang dalam ta'rif nau tianyo adalah sebagai jenis dan kedudukannya makul ala wahid supaya ditamong dalam ta'rif oleh nau yang mana ta'adu syafat. Sedangkan kedudukannya ala kathirin supaya ditamong dalam ta'rif no yang tak anduk syakat. Dan kedudukannya mutafikina bil haqa'ik supaya dipertubit jenis. Karena punya jenis makul ala kathirin tapi mutafikina bil haqa'ik. Jadi jenis kalau lagi hayawan, hayawan lafaz yang dipakai kepada banyak afrad. Tapi di antara satu afrad dan afrad yang lain berbeda hakikat. Hakikat insan dan hakikat kamen beda, hakikat kamen mandumo beda. Tapi mengandungnya makul ala kathirin bagi hayawan. Maka begini itu gini. Dan kebutannya ala kathirin supaya ditanong dalam tarif oleh nok yang tak anduk syakar. Dan kebutannya kan juga kebutannya pijawabi mahwa nyan untuk dibutuhkan tiga yang ketinggalan. Tuh tiga nombor lagi pasal, pasal dan arahan. Sebab punya lebonnya ke jawaban mahwa. Jadi yang menjadi jawaban mahwa yang kata ini mana? No dengan jenis. Tapi jenis beda di antara apa jenis beda sikat. Di antara pakar itu bir le perkara dengan kata-kata mahwa. Karena sesungguhnya pasal-pasal dan arah tidak dikatakan pada jawab mahwa. Yang di jawab mahwa itu di jawab ayushin huwa kali. Tapi wahunaka nabrun. Tapi di sana pada pembahasan sianyo na nabar. Ini karena kesimpulan, karena nabar. Ini kau wajib. Tamara wahwa. Sesungguh salah taboh dua poh pekerjaan lalim. Nah, taboh yang pasti terjadi. Terjadi apa yang hancur kan? Nah, hancur nama salah kan? Nah, yang terjadi salah satu dua pekerjaan lazim terjadi. Dan yang terjadi adalah mencumuli ta'rif atau amrun yang memustadrak. Mencumuli ta'rif atau urusan yang dikeluarkan dan adalah tidak adalah ta'rif itu jamin. Menyokong hanari hidamong abidubit, kata abidubit. Menyokong dicubit ada yang payah kudamong, maka ditamong ada yang hendak boleh kudamong. Sedangkan tarik berhenti mana? Jamek mana? Makna jamek B yang boleh bagi ditamong mendung. Yang hendak boleh B nak yang kamong. Ya orang-orang tarik. Tapi dari uraian dia tu, menyokong hana jamek hana mana? Menyuhana jamek, hana bih jamong dan tinggai dua. Adapun hana mane, menyuhana mane, ada yang hanjir jamong, harus jamong, hendak dua ada di situ. Menyuhana yang tapi sabuh terjadi. Bagaimana? Karena sesungguh murid dengan kasiri. Karena dalam ta'rif kulino adalah makul ala kasiri. Ku maksud kasiri. Karena sesungguh murid dengan kasirin, jika ada ianya itu mutlak. Kasirin yang secara mutlak. Kemana mutlak? Bersamaan adalah kasirin itu yang mawjud Pak Harif atau tidak mawjud. Jadi makul ala kasirin sabuh lafai yang diucapkan di atas banyak afrad. Gimana mana banyak? Ku afrad Pak Harif ataupun ku nanti berkewujud. Terbenar kepada Harif yang mawjud, terbenar kepada Harif yang mana? Mana mawjud? Yang tak boh. Menyelagi yang tak bergerak, maka lazim bahwa ada kentengku makul ala wahid zaid hajwan lebih lagi dari ku hajmu hajmu mula-mula apa yang tak boleh ya. Jadi menyuka diri, kagum makna, afrad yang wujud dan afrad yang tidak wujud, maka kata-kata ala wahid hana terlebi. Dan kamu laulah. Beliau menang. Karena nauk yang tidak ta'adduk syakhas pada karib itu makul ala tadiri yang wujud pada tihir. Jadi tabung lapai kuli yang afrad hariji cuma sabok. Tapi afrad ini gendel. Contoh afrad ini berubah. Le. Afrad zihni bagi Syamsun le. Maka orang kata makul ala kasirin menyokasirin tabung makna afrad yang wujud, afrad dan tidak wujud, maka kajamong Syamsun dalam makul ala kasirin. Mas, bukan makul ala wahid bisa dibaca di pangkul. Mula-ulang. Karena makul ala kasirin mula, nah dua macam. Nah kasirin afrad yang wujud, nah kasirin hana mau, hana wujud. Kasirin hana wujud termasuk Syamsun. Maka Syamsun tergolong dalam makul ala kasirin. Tapi kasirin yang hana wujud. Oh, dari gambar. Dan makul ala wahid. Ini tak mula-ulang. Dan dukun Zahidan Hashwan. Karena nok yang hana ta'anduk syakas pada karib termasuk makul ala kasirin wujud pada dihir. Apa? Dan jika adalah murid dengan kasirin itu wujudin fil karib. Makna kasirin, kasirin yang wujud berarti. Berarti kasirin, kasirin yang wujud. Wahid, wahid yang wujud. Menyemenan yang tak pernah maksud itu biat daripada ta'rif oleh nok alati yang hana wujud baginya pada karib sama sekali. Dari contoh burung garuda. Jadi kafirin, kafirin yang wujud, wahid, wahid yang wujud, sama dengan sabol lapai kuli yang afrad yang hana wujud, mana jadi dia kena. Kaitu bit, ya, kan itu bit ada hana perlahan berbit. Sedangkan angka burung garuda yang sesuatu yang hana wujud pada karib, tapi di no. Dinya no. Karena dinyo lapai yang dipakai sempurna mahiyah yang tidak wujud. Jadi menyelidik tabuh kait bu mawujud yang hana wujud dan hana rikam. Menyotak peluang mawujud dan maklum rupa mula-ulang dengan kata-kata wahid, kata maklum, kata mawujud. Atra hana afrad, atra banyak afrad di kahirin. Atra tabuh afrad pada hari pun kahirin, kahirin pada dihir. Atra yang hana afrad pun kahirin. Jadi kubayakan ala wahid kami berada. Kah, pada itu pun jaminan. Maka tidak ada lah tarif. Tidak mek, sebab itu burung garuda. Itu dia burung garuda dari tarif kuli. Yang mereka maksud kasirin yang wujud. Kah, yang betul dibanci. Wasawab yang betul bahawa dibuangkan daripada tarif akan kundungku ada wahid peli adanya. Ada perlu ya. Bal, bahkan lapai kuli yang berawai tarif bayar wahid. Kerana apa? Kuli makul ala kadirin. Kuli-kuli yang nak payah kuli. Payah kelam. Itu kemana kuli, kemana makul ala kadirin. Makul ala kadirin ni yang kuli. Maksud kuli makul ala kadirin. Tak apa maksud kuli-kuli ini. Karena sesungguh makul ala kadirin dikendalikan daripadanya. Karena sesungguh makul ala kadirin terkaya daripadanya kuning. Baik, nah? Karena sesungguh makul ala kasirin terkaya daripadanya kuning. Mereka katakan makul ala kasirin kuli-kuli yang apa yang kuning. Nah. Oleh walu. Dan dikatakan bermula no itu makul ala kasir. Yang menambah dia kuli. Yang dikenal makul ala kasir mutafikina bil hakikat fi jawabi mahuwa. Titik. Baiklina kau makul ala wahid. Hana perleli makul ala wahidnya. Jadi kuli hana perleli, makul ala wahid hana perleli. Wahid ejen. Dan pada ketika itu adalah di tiap nok itu makul pada jawab mahuwa dengan sekira-kira syirkah dan khususiyah ma'an. Mana baju? Hana yang biar sendiri khususiyah mahba. Bunuh kena? Nah yang jawab biar tapi syirkah wal khususiyah. Nah yang khususiyah mahba. Hana khusus yang mangga karena mengandung kuli banyak afrad walaupun afrad yang hana wujud walaupun sana sedangkan di tentu sana manakala diiktibar no pada kenyam sana dijawabi mahuwa dengan sekira-kira hari karena noknya berdua berat tarik di sana, maka dibagi akannya nok kepada mayupal bihasabi syirkah dan khususiyah mahan, dan kepada mayupal bihasabi khususiyah mangga. Jadi di sana sampai dengan dua buah pembagian nok itu kalau tarik rupanya gekalon pada karib. Jadi pada karib nano yang banyak afrad, nano yang hana banyak afrad. Dibagi kedua. Jadi namanya kan pembahagian dengan gekalon kepada karib, galon pada kenyataan. Kan gekalon kepada semata-mata makna no. Yang mana di musane mana lagi ibar no pada kunya. Musane fi jawab mahwa dengan sekira-kira karib niscaya dibagi akannya no kepada makul biasa disirkah wal khususia maipal itu makul ya maipal muli renua mana dia dapat makul makul biasa disirkah wal khususia ma'an dan kepada makul biasa disirkah khususia ma'an wahwa dianya taksim yang lagi dianyo keluar daripada ini fan daripada wawahnya banyak kaitanya karena ini halul tadi dan yang hari katari katanya kata-kata tadi ini ya. Jadi jadi musyarah itu nyanyi nama mana kaitnya becutnya. Uraian tak bagi nok kepada dua, na yang banyak afrad, na yang mana banyak pembagian dengan tinjauan kepada hari. Ulang mante hana urusan dengan hari itu. Maka pembahasan yang keluar daripada ini pan, kalau wajah keluar daripada dua wajah. Amma awalan, adapun kali pertama, maka karena sesungguh nabar fan itu umum, yang dinabar dalam manteknya sesuatu yang umum yang sumul ia akan seluruh madah ulaha ikirnya madah bernama mandung kan perlu yang khusus-khusus maka bermula taksis dengan nak khariji menentang akan ikan akan menentang mantek jadi kalau mantek perlu kemasan yang umum yang umum madah jadi bukan berbetul-betul nak yang lagi ni nak yang lagi ni ya tak dapat khari nak perlu. Kata boh, adapun keluar daripada ini pan pada kali yang kedua, karena sesungguh makul fi jawabi mahwa bila sabi khususiyah mahda di sisi mereka itu ulama mantek itulah takrif yang makul fi jawabi mahwa takrif dengan tanisbah kepada mandut. Jadi hanya perlu itu nak takrif dengan nisbah kepada mahdud. Kemula wakat maka jangan lalu min aksamino dan sesuka menjadi akannya had daripada aksamino bunuh yang tak kena kan insan apa insannya no memintilah had insan kumpulan hayawan apa no si jadi hanya apa yang pegang dia adanya fijawabi mahwa mahda fijawabi mahwa bila sambil khususiat mahda hanya terlele dalam pembahagian ini wadaya pegah takrih jamong dalam no di kanan. Jadi hanya perlele dalam ta'rif nok saja bagi dua. Na nok yang dijawabi mahwa bila sabi syirkah wal khususiyah dan na khususiyah mahwa hanya perlele itu benar. Sallallahu alaihi wasallam.